Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa salam. Amma ba'd. So, insyaAllah kita lanjutkan pelajarannya. Sekarang pada pembahasan yang berikutnya, bab yang baru, masih termasuk pada bab marfu'atil asma, isim-isim yang marfu', yang sudah dibahas sebelumnya pada bab al-marfu'atil asma, isim-isim yang marfu'. Yang pertama adalah fa'il, kemudian yang kedua maf'ul yang tidak disebutkan fa'ilnya, atau juga bisa disebut dengan na'ibu fa'il. Kemudian yang berikutnya yang akan dibahas pada pertemuan kali ini insyaAllah, babul mubtada'i wal khobari, bab tentang mubtada dan khobar. Al-mubtada'u wal-khobaru, mubtada' dan khobar. Qala al-musannifu, berkata Ibnu Ajurum rahimahullahu ta'ala dalam matan al-Ajurumiyah, al-mubtada'u huwa al-ismu al-marfu'u al-ari anil awamil lafziyati. Mubtada' dia adalah isim yang marfu', al-ismul marfu'u, isim yang marfu', al-ari anil awamiril lafziyati, yang terlepas atau yang bebas dari awamil. Awamil ini jamak dari amil, dari amil-amil secara lafaz, amil-amil lafzi, amil-amil secara lafaz. Jadi yang dimaksud dengan mubtada yang disebutkan oleh Ibnu Ajurum adalah isim yang marfu', yang terlepas atau yang bebas, artinya yang tidak dimasuki oleh amil-amil lafzi, amil-amil yang nampak secara lafaz. Ini nanti akan dijelaskan insyaallah ya. Wal khabaru, adabun khabar, huwa al-ismul marfu'u al-musnadu ilaihi. Khabar yakni isim yang marfu' yang disandarkan kepadanya, yang disandarkan pada mubtada tersebut. Ini pengertian khabar yang disebutkan oleh Ibnu Ajurum rahimahullahu taala. Al-ismul marfu'u al-musnadu ilaihi, isim yang marfu' yang disandarkan pada mubtada. Nahwu qaulika, misalnya dalam ucapanmu, Zaidun qa'imun, Zaidun itu mubtada, kemudian qa'imun khabar. Wazaidani qa'imani, Az-Zaidani itu mubtada, qa'imani khabar, dua Zaid itu berdiri. Kalau tadi Zaidun qa'imun, Zaid itu berdiri. Kemudian contoh yang berikutnya, wazaiduna qa'imuna, para Zaid, orang-orang yang bernama Zaid itu berdiri. Ini Az-Zaiduna mubtada, qa'imuna khabar. Ini contoh untuk mubtada dan khabar. Kemudian yang berikutnya, wal mubtada'u qismani, mubtada itu ada dua macam, ada dua bagian, zahirun wa mubmarun, yakni zahir dan mubmar. Jadi pembagiannya sebagaimana pada fa'il ataupun naibu fa'il kemarin ya. Jadi mubtada ini ada zahir dan ada mubmar. Fa zahiru ma taqaddama dzikruhu, yang zahir, mubtada yang berupa zahir, ma taqaddama dzikruhu, yakni seperti apa yang sudah disebutkan penjelasannya, sudah terdahulu penyebutannya. Seperti tadi dalam contoh Zaidun qa'imun, Az-Zaidani qa'imani, Az-Zaiduna qa'imuna, ini mubtada yang zahir. Pada lafaz Zaidun ataupun Az-Zaidani ataupun Az-Zaiduna, inilah yang dimaksud dengan mubtada yang zahir. Jadi sudah disebutkan atau penyebutannya sudah disebutkan sebelumnya. ini. Wal mubmaru, adapun yang mubmar, mubtada yang mubmar, isna asyara, ada 12. Ya, mubtada yang berupa mubmar atau berupa dhamir ada 12. Wahia yakni ana wa nahnu wa anta wa anti wa antuma wa antum wa antunna wa huwa wa hiya wa huma wa hum wa hunna. Jadi dhamir-dhamir ini yang menjadi mubtada, ada 12 macam ini. Nahwu qaulika, misalnya dalam ucapan ana qaimun, saya berdiri. Wa nahnu qaimuna, kami atau kita berdiri. Wa ma asbaha dzalika, dan apa yang serupa dengan itu. Ana, nahnu dalam kalimat ini sebagai mubtada, dan ini yang mubtada yang mubmar, ya. Ini. Jadi mubtada ada dua macam, zahir dan mubmar. Dan nanti akan dijelaskan insyaallah. Yang berikutnya, wal khabaru qismani. Khabar itu ada dua macam, mufradun wa ghairu mufradin, yakni khabar mufrad dan khabar ghairu mufrad. Ya, jadi pembagian secara global, secara umum, khabar ada dua macam, yaitu mufrad dan ghairu mufrad. Dijelaskan dengan contoh di sini, atau dirinci dan dijelaskan dengan contoh. Fal mufradu nahwu zaidun qaimun. Khabar mufrad itu seperti contohnya zaidun qaimun. Jadi pada lafaz qaimun, ini yang dimaksud dengan khabar mufrad. Ya. Kemudian wa ghairul mufradi arba'atu asya'a. Dan yang bukan mufrad itu ada 4 macam. Khobar yang bukan mufrad, ya, itu ada 4 macam, yakni al-jar wa majruru. Yang pertama, jar wa majrur, ya, kata yang menjarkan dan kata atau isim yang dijarkan. Itu makna dari jar wa majrur. Ini. Kemudian yang kedua, wa dharfu, dharaf. Yang berikutnya, yang ketiga, wal fi'lu ma'a fa'ilihi, fi'il beserta fa'ilnya. Kemudian yang keempat, wal mubtada'u ma'a khobarihi, yakni mubtada beserta khobarnya. Jadi khobar yang ghairu mufrad ada 4 macam ini. Yang pertama, jar wa majrur. Yang kedua, dharaf. Yang ketiga, fi'il beserta fa'ilnya. Yang keempat, mubtada beserta khobarnya. Nahwu qaulika, misalnya dalam ucapanmu, zaidun fiddari, ya. Pada lafaz fiddari ini khobar, dan ini berupa al-jar wal majruru atau jar wal majrur. Fi itu huruf jar, sehingga dia menjarkan, ya, disebut al-jaru, menjarkan. Kemudian ad-dari ini isim yang majrur oleh huruf jar tersebut, sehingga dia disebut dengan al-majruru. Jadi susunan dari huruf jar beserta isim yang sesudahnya yang majrur oleh sebab huruf jar tersebut, ini disebut dengan al-jaru wal majruru, jar wa majrur. Contoh yang berikutnya ini terlewatkan, zaidun indaka, ya, karena sesuai dengan yang disebutkan tadi pada macam khobar yang ghairu mufrad, ya, sesudah jar wa majrur adalah dzaraf. Ya, contohnya zaidun indaka, ini terlewatkan, tidak tertulis di situ, ya. Zaidun indaka. Jadi sesudah zaidun fiddari, contoh yang berikutnya adalah zaidun indaka. Zaid ada di sisimu. Ya. Dalam contoh ini, zaidun indaka, inda ini sebagai khobarnya. Zaidun mubtada, kemudian inda ini khobar. Nah, khobar ini, yakni pada lafaz inda, ini berupa dzaraf. Jadi inda di situ termasuk dzaraf. Nah, dzaraf ini dia sebagai khobar. Kemudian yang berikutnya, contoh yang berikutnya, wa zaidun qama abuhu. Zaidun, Zaid ayahnya berdiri. Ya. Yang menjadi khobar dalam kalimat yang ketiga ini, dalam contoh yang ketiga ini adalah qama abuhu. Qoma abuhu, keseluruhannya. Tidak hanya pada lafad qoma saja, juga tidak hanya pada lafad abuhu saja, tidak. Tapi keseluruhan ini, yakni qoma abuhu, ini semua menjadi khobar dari Zaidun, mubtadanya. Nah, khobar tersebut, yakni qoma abuhu, ini berupa apa? Qoma itu fi'il, kemudian abu sebagai fa'il dari qoma. Berarti khobar ini berupa tadi jenis yang ketiga, yaitu fi'il beserta fa'ilnya. Ya, fi'il beserta fa'ilnya. Qoma abuhu. Ini sebagai khobar. Ya, khobar yang ghairu mufrad tadi. Ya. Kemudian contoh yang berikutnya. Wa zaidun jariyatuhu zahibatun. Zaid, ya, budak perempuannya pergi. Ya, jariyah, ini budak perempuan. Ya, zahibatun pergi. Dalam kalimat ini, Zaidun mubtada, kemudian yang menjadi khobar adalah jariyatuhu zahibatun. Keseluruhannya, tidak hanya pada lafad jariyatuhu atau jariyatu saja, tidak. Juga tidak sekedar pada lafad zahibatun saja, juga tidak. Tapi keseluruhan jariyatuhu zahibatun, ini kesemuanya menjadi khobar dari Zaidun. Nah, khobar ini kalau dilihat susunannya berupa apa? Berupa mubtada beserta khobarnya. Jariyatu itu mubtada, kemudian zahibatun khobar. Ya, zahibatun khobar ini dia khobar dari mubtada yang kedua, yaitu jariyatuhu. Jadi zahibatun itu menjadi khobar pada jariyatu. Jadi jariyatu itu mubtada, kemudian khobarnya zahibatun. Kemudian keseluruhan dari mubtada dan khobar ini, jariyatuhu zahibatun ini keseluruhannya, itu menjadi khobar dari Zaidun. Itu ya. Sehingga di sini pada contoh yang keempat tadi, Zaidun jariyatuhu zahibatun ini merupakan contoh untuk khobar yang berupa mubtada beserta khobarnya. Jariyatuhu zahibatun ini. Jadi keseluruhan ini dari mubtada, kemudian ini khobar, kemudian kesemuanya menjadi khobar dari Zaidun tadi. Ini. Jadi seperti itu. Ya. Jadi mubtada khobar itu bisa menjadi khobar dari mubtada yang sebelumnya. Ini. Jadi ada empat macam khobar yang ghairu mufrad, yaitu jar wa majrur, kemudian dzaraf, kemudian fi'il beserta fa'alnya, kemudian mubtada beserta khobarnya. Ini yang disebutkan oleh musannif, yaitu Ibnu Al-Jurum rahimahullahu taala dalam matan Al-Jurumiyahnya. Kemudian penjelasan oleh Asy-Syaikh Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala. Qala al-mu'allif rahimahullahu taala, mu'allif berkata, semoga Allah merahmati beliau. Babul mubtada'i wal khabari, bab tentang mubtada dan khabar. Al-mubtada'u wal khabaru min marfu'atil asma'i. Mubtada dan khobar itu termasuk dari isim-isim yang marfu'. Ya. Mubtada dan khobar itu termasuk dari isim-isim yang marfu', isim-isim yang dirafa'kan. Wahuma as-salithu war-rabi'u. Keduanya, mubtada dan khobar itu adalah as-salithu, yang ketiga, war-rabi'u, dan yang keempat. Ya, kemarin disebutkan pada marfu'atil asma', di sana ada 7 macam isim-isim yang marfu'. Nah, di sini mubtada dan khobar yang disebutkan dalam kitab ini ya, itu pada urutan yang ketiga dan yang keempat. Kenapa? Li'annal awwala al-fa'ilu. Karena yang pertama yang disebutkan kemarin adalah fa'il. Wasani na'ibul fa'ili. Yang kedua adalah na'ibu fa'il. Kemudian as-salisu war-rabi'u, yang ketiga dan yang keempat adalah al-mubtada'u wal-khobaru. Yakni mubtada dan khobar. Jadi sebenarnya masing-masing sendiri-sendiri, mubtada tersendiri, khobar tersendiri. Dalam artian mubtada itu yang ketiga di antara isim-isim yang marfu', kemudian khobar itu yang keempat di antara isim-isim yang marfu' yang disebutkan dalam kitab ini. Tapi pembahasannya dijadikan satu dalam satu bab karena terkait antara mubtada dan khobar. Ini mislu, contoh yang disebutkan oleh Syekh di sini, Allahu Rabbuna, Allah Rabb kita. Allahu mubtada, lafzul jalalah ini mubtada, Rabbu khobar. Wa Muhammadun Nabiyuna, Muhammad Nabi kita. Muhammadun sebagai mubtada, Nabiyu sebagai khobar. Ini hadza mithalu ibni Hisyamin, ini adalah contoh yang ditunjukkan oleh Ibnu Hisyam. Contoh yang disebutkan oleh Ibnu Hisyam rahimahullahu, semoga Allah merahmati beliau, fil qadri, dalam kitab Qadrun Nada. Dalam kitab Qadrun Nada, atau lebih tepatnya Syarah Qadrun Nada. Syarah Qadrin Nada. Ini. Amma Ibnu Malikin, adapun Ibnu Malik, famithaluhu, contoh beliau, contoh yang ditunjukkan oleh beliau Ibnu Malik, yakni Allahu barrun wal ayadi syahiduhu. Allah itu bar, al bar itu maha berbuat baik, ya. Wal ayadi, adapun kenikmatan-kenikmatan, ya, syahidu itu sebagai saksinya. Ya. Jadi makna bar itu berbuat baik atau memenuhi kewajiban-kewajibannya, ya. Ini makna dari bar, ya. Dan ini termasuk dari salah satu nama-nama Allah Ta'ala. Allahu barrun. Ya. Ini contoh yang ditunjukkan oleh Ibnu Malik dalam Alfiyah, Al-Alfiyah, Babul Ibtida, bab tentang Mubtada. Ya. Al-Baitu Rakmi, Al-Baitu Rakmu. Ya. Bait ini pada nomor 118. Ya. Baik. Ini. Lafzul jalalah Allahu sebagai mubtada, kemudian barun sebagai khobar. Kemudian al-ayadi itu sebagai mubtada, syahidu sebagai khobar. Ini contoh yang ditunjukkan oleh para ahli nahwu dalam kitab-kitab beliau. Wakulal misala ini thayyibun. Dan kedua contoh itu adalah thayyib, bagus. Ya. Di samping menunjukkan kaidah tentang bahasa, juga menunjukkan apa? Tentang akidah. Ya Allahu Rabbuna, Muhammadun Nabiyuna, ya Allahu Barun, wal ayadi syahiduhu. Al ayadi an-ni'amu. Makna dari al ayadi adalah an-ni'am, ya, kenikmatan-kenikmatan. Ini jamak, ya. An-ni'am jamak dari an-ni'mah. An-ni'mah itu nikmah, kenikmatan. Ini penjelasan oleh Syekh. Berikutnya al-mubtada'u, tentang mubtada. Yaqulul mu'allifu, mu'allif Ibnu Ajur mengatakan, al-ismul marfu'u al-ari anil awamilil lafziyati. Mubtada adalah isim yang marfu' yang terlepas dari awamil lafziyah, dari amil-amil yang secara lafaz. Ya, jadi amil itu sesuatu yang mempengaruhi keadaan i'rab kata sesudahnya, itu amil. Ya. Dalam bahasa Arab, ya, kata-kata atau sesuatu yang mempengaruhi keadaan i'rab kata sesudahnya. Itu yang disebut dengan amil. Nah, mubtada disebutkan oleh mu'allif Ibnu Ajurum, yakni isim yang marfu' yang terlepas dari amil-amil lafzi. Ya, dijelaskan di sini oleh Syekh, al-ari, yakni al-khali, al-khaliyah. Makna dari al-ari adalah al-khaliyah, yang lepas, yang bebas. Ya, tidak didahului atau tidak dimasuki oleh amil-amil tadi. Ini makna dari al-ari. Kemudian al-awamil lafziyati, yang dimaksud dengan awamil lafziyah, amil lafzi, apa itu? Mislu, contoh, ya. Qama zaidun, qama zaidun, zaid berdiri, ya. Qama itu apa? Fi'il. Zaidun fa'il. Ma alladhi rafa'a zaidun, apa yang menyebabkan zaidun itu rafa', apa sesuatu yang menyebabkan zaidun itu rafa'. Al-fi'lu qama adalah fi'il qama, ya. Zaidun dalam kalimat itu dibaca dengan rafa', dengan umpama. Kenapa? Sebabnya apa? Karena dia menjadi fa'il dari qama, sehingga yang menyebabkan zaidun itu rafa' adalah fi'il qama tersebut, karena dia menjadi fa'ilnya. Maka fi'il qama itu amilun lafziyun, adalah amil lafzi. Amil lafzi, kata yang menyebabkan keadaan i'rab sesudahnya. Kemudian lafzi secara lafad artinya apa? Tampak jelas lafadnya. Qama ada lafadnya, nampak lafadnya, jelas ada ini, sehingga disebut dengan amil lafzi. Contoh yang berikutnya, duriba zaidun, zaid dipukul. Malladhi rafa'ahu, apa yang menyebabkan rafa'nya zaidun, apa yang merafa'kan zaidun? Ya, alfi'lu duriba, yakni fi'il duriba. Kenapa? Duriba ini bentuk fi'il majhul atau ma lam yusamma fa'iluhu. Ya. Kemudian zaidun sebagai naibu fa'ilnya. Nah, karena dia sebagai naibu fa'il dari duriba, maka dia menjadi marfu', sehingga yang menyebabkan rafa'nya zaidun adalah fi'il duriba tadi. Wa hadha 'amilun lafdhiyyun, maka duriba ini adalah amil lafzi. Nutiqa bihi, yang diucapkan. Jadi amil lafzi itu diucapkan, ada lafadznya terucapkan dengan jelas. Ini yang dimaksud dengan amil lafzi. Ini. Penjelasan yang berikutnya insyaallah kita lanjutkan ba'da salat ya. Alafu minkum. Wallahu alam. Subhanakallah hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd, fa insyaallah kita lanjutkan yang berikutnya. Tadi ya, sebelumnya makna dari al-'ari adalah al-khali. Ya. Kemudian al-awamil lafziyati, ya. Amil secara lafaz, yakni yang nampak jelas dan diucapkan amil tersebut. Kemudian yang berikutnya, kanallahu ghafura. Dalam contoh ini, ya, lafzul jalalah Allahu la naqulu mubtada'un, tidak kita katakan sebagai mubtada. Kenapa? Li'annahu rafa'ahu 'amilun lafziyun, karena dia dirafa'kan oleh amil lafzi. Jadi lafzul jalalah Allahu itu dirafa'kan oleh amil lafzi. Ya. Ma alladhi rafa'a ismal jalalati, apa yang merafa'kan ismul jalalah tersebut? Kana, yakni kana. Ya, amilun lafziyun. Ya, kana, fi'il kana ini amil lafzi. Ya, dia menyebabkan rafa'nya lafzul jalalah. Ya, kemudian lafadznya nampak jelas, ada ya, diucapkan. Maka dia termasuk amil lafzi. Contoh yang berikutnya, inna zaidan qa'imun. Ya. Qa'imun ismun marfu'un. Qa'imun dalam contoh ini adalah ism yang marfu'. Lakin, maladhi rafa'ahu, akan tetapi apa yang merafa'kan dia, apa yang menyebabkan qa'imun itu marfu', inna adalah inna. Wahia amilun lafzi, lafziyun. Dan inna ini adalah amil lafzi. Ya. Jadi yang menyebabkan rafa'nya qa'imun adalah inna, karena di sini qa'imun sebagai khobar dari inna, dia marfu'. Ini. Lakin akan tetapi zaidun qa'imun dalam kalimat ini, dalam contoh yang berikutnya ini, zaidun qa'imun. Zaid berdiri. Mal ladzi rafa'a zaidun, apa yang merafa'kan zaidun dalam kalimat seperti ini? Apa yang menyebabkan rafa'nya zaidun? Laisa amilan lafziyan, bukanlah itu amil lafzi. Ya, bukan amil lafzi. Kenapa? Karena tidak ada sesuatu yang nampak secara jelas, yang terucapkan secara jelas, yang menyebabkan rafa'nya zaidun. Tidak ada. Ya. Yang secara lafaz terucapkan, yang menyebabkan rafa'nya zaidun itu tidak ada. Maka tadi yang menyebabkan rafa'nya zaidun itu bukan amil lafzi. Idzan fa na'rifu anna zaidun mubtada'un. Jadi dalam contoh ini kita mengetahui bahwasannya zaidun itu mubtada. Kenapa? Li'annahu ismun marfu'un 'arin anil awamil lafziyati, karena dia adalah isim yang marfu yang terlepas, yang bebas dari amil lafzi. Jadi yang merofakkan dia itu bukan amil lafzi. Kalau amil lafzi yang menyebabkan rofaknya dia, maka itu bukan mubtada seperti pada contoh-contoh sebelumnya. Inna zaidan qa'imun, di situ yang menyebabkan rofaknya qa'imun adalah inna. Kanallahu ghafuran, yang menyebabkan rofaknya lafzul jalalah adalah kana. Ya, qama zaidun, buriba zaidun, yang menyebabkan rofaknya zaidun adalah fi'il qama maupun fi'il buriba. Jadi ada atau nampak secara lafad, terucapkan secara lafad, jelas amilnya tersebut. Tetapi pada contoh zaidun qa'imun, yang menyebabkan rofaknya zaidun mana? Tidak ada secara lafad ini. Sehingga yang seperti inilah yang disebut sebagai mubtada. Jadi isim marfu', dia marfu', zaidun marfu' dengan dhammah, kemudian arin anil awamil lafziyati, yang lepas atau yang terbebas dari amil-amil lafzi. Ini. Afadana al-muallifu rahimahullahu, muallif rahimahullah yaitu Ibnu Najjar semoga Allah merahmati beliau, memberikan faedah buat kita. Ya, memberikan satu faedah buat kita biqaulihi, dengan ucapan beliau, arin anil awamil lafziyati. Ini ada satu faedah di sini. Apa? Annahu dijelaskan oleh Asy-Syaikh, annahu labudda lahu min amilin. Bahwasanya di sana ada atau dia mubtada tadi, dia pasti atau memang harus mempunyai amil. Labudda lahu min amilin, dia mempunyai amil pasti. Lakinnahu ma'nawiyun, akan tetapi amilnya itu ma'nawi, secara makna. Ya. Jadi kenapa mu'alif mengatakan dengan al-awamil lafziyati, kenapa dengan menambahkan lafziyah? Ya. Karena memang yang menyebabkan rofaknya mubtada itu memang ada. Artinya dia memang ada amil, harus ada amilnya. Tetapi amilnya itu secara makna, tidak secara lafaz ini. Li'anna kulla ma'mulin labudda lahu min amilin, karena setiap ma'mul, setiap kata yang terpengaruh i'rabnya itu pasti mempunyai amil. Setiap kata yang mempunyai keadaan i'rab, ya, ma'mul di sini maksudnya itu ya, kulla ma'mulin, setiap kata yang mempunyai keadaan i'rab, dia pasti mempunyai amilnya, pasti mempunyai sesuatu yang menyebabkan keadaan i'rab dia. Ya, tidak bisa tiba-tiba begitu, pasti ada yang menyebabkannya. Ya, setiap kata yang demikian pasti ada sebabnya. Kullu ma'mul tadi ya, kata yang mempunyai keadaan i'rab itu mempunyai amilnya, mempunyai sesuatu yang menyebabkan dia berada pada i'rab tersebut. Ini pasti ada. Ini. Lakin al-amilu fil mubtada'i ma'nawiyun, akan tetapi amil dalam mubtada' tersebut adalah ma'nawi. Ya. Kalau yang sebelumnya tadi itu lafzi, qama, duriba, atau kana, ataupun inna, itu lafzi, ada lafadznya. Tapi yang menyebabkan mubtada' itu marfu' adalah ma'nawi. Amilnya itu ma'nawi. Mahuwa, apa itu? Al-ibtida'u, yakni ibtida'. Yakni apa? Haitsu ibtada'na bihi. Ya. Makna dari ibtida' apa? Permulaan. Ya. Maksudnya apa? Kapanpun kita memulai dengannya, istahaqqa ayyakuna marfu'an, maka dia berhak menjadi marfu'. Ini. Jadi kapanpun kita menjadikan isim tersebut di awal, ya, di awal kalimat, maka dia berhak untuk menjadi marfu'. Ini. Jadi ini sebabnya, ini amilnya. Apa? Ibtida', berada di permulaan kalimat. Nah, yang demikian ini yang dimaksud dengan amil ma'nawi. Ya, fal amilu hina idzin ma'nawiyun la lafziyun. Maka amil dalam keadaan ini adalah ma'nawi, ya, bukan lafzi. Jadi amilnya ada, hanya saja dia secara ma'nawi. tidak secara lafzi. Apa amil yang secara maknawi tersebut? Yaitu ibtida, karena dia berada di permulaan kalimat tersebut. Ini. Ini yang dijelaskan oleh Syekh dari ucapan mu'alif tersebut, ya. A'rin anil awamilil lafziyati. Kemudian yang berikutnya, faqauluhu alismu kharaja bihi alfi'lu wal harfu. Kemudian ucapan musannif yaitu alismu, maka keluar darinya, tidak termasuk dalam makna ini adalah alfi'lu wal harfu, yakni fi'il dan harf. Jadi yang menjadi mubtada apa? Dia pasti isim, bukan fi'il dan bukan harf. Pasti termasuk isim ini. Kemudian waqauluhu al-marfu'u, kemudian ucapan musannif al-marfu' kharaja bihi al-mansubu wal-majruru fala yakunu mubtada'an. Ya, maka keluar darinya tidak termasuk dalam makna ini adalah isim yang mansub maupun yang majrur. Maka keduanya, isim yang mansub maupun yang majrur, itu tidak menjadi mubtada'. Jadi yang menjadi mubtada' pasti harus marfu'. Kalau mansub ataupun majrur maka tidak menjadi mubtada'. Fa idza qulta, jika engkau mengatakan Zaidan akramtu, letaknya di awal Zaidan. Ibtida, kalau secara asbab ya atau secara amil tadi letaknya di awal Zaidan. Tetapi dia tidak marfu, dia mansub Zaidan. Bagaimana? La naqulu inna Zaidan mubtada'un. Kita tidak mengatakan bahwasanya Zaidan itu mubtada dalam kalimat ini. Kenapa? Li'annahu mansubun, karena dia mansub. Zaidan itu mansub dengan fathah. Walaupun letaknya di awal, tetapi karena dia mansub, maka dia bukan mubtada. Ya, tidak disebut sebagai mubtada. Kenapa? Karena mansub. Ini. Wa idza qulta, dan jika engkau mengatakan bi Zaidin marartu. Bi Zaidin di awal kalimat ibtida, tetapi dia di kasrah, dia majrur. La yakunu Zaidin mubtada'an, maka Zaidin di sini tidak menjadi mubtada. Li'annahu majrurun, karena dia itu majrur. Amiluhu ma ba'dahu, amilnya adalah kata yang sesudahnya. Akramtu maupun marartu itu nanti yang menjadi amilnya dari masing-masing contoh tadi. Ini walaupun letaknya di awal atau dia ibtida, tetapi kalau tidak marfu maka tidak menjadi mubtada. Jadi tadi syaratnya apa? Isim kemudian marfu. Ini ya, marfu dengan dhammah ataupun pengganti dari dhammah. Ini. Wa qauluhu, kemudian ucapan muallif al-'ari 'anil awamilil lafdhiyyati, ya, ihtirazan minal ismil marfu'i alladhi rufi'a bi'amilin lafdhiyyi. Oke. Jadi dengan menyebutkan al-'ari 'anil awamilil lafdhiyyati, ini menjadi pembeda, menjadi pemisah, ya, dari isim marfu' yang dirafa'kan dengan sebab amil lafzi. Kal fa'ili, seperti fa'il. Tadi dalam contoh qama Zaidun. Wa na'ibil fa'ili, seperti na'ibu fa'il. Dalam contoh tadi duriba Zaidun. Wasmu kana, wasmi kana, seperti isim kana. Misalnya tadi kanallahu ghafura. Wa khobari inna, dan seperti pada khobar inna, seperti contoh tadi inna Zaidan qa'imun. Ini. Jadi dengan menyebutkan al-lafziyah itu menjadi pembeda dari isim marfu' yang lainnya yang dirafa'kan dengan sebab amil lafzi. Wa qauluhu al-ismul marfu'u, ucapan mu'alif isim marfu' syarakahu fi dzalika, ini bersama-sama dalam hal ini. Ketika disebut isim marfu' maka di situ akan bersama dengan yang lainnya, apa? Yakni al-fa'ilu fa'il, wa na'ibul fa'ili na'ibu fa'il, ya. Kemudian wa kharajat baqiyatul marfu'ati biqaulihi al-'ari 'anil awamilil lafziyati. Kemudian isim-isim yang marfu' yang lainnya itu akan keluar, tidak termasuk dalam cakupan makna ini, dengan ucapan al-ari 'anil awamilil lafziyati. Jadi kalau seandainya disebut isim marfu' saja, maka nanti akan bersama, akan bercampur dengan fa'il, dengan na'ibu fa'il, dengan isim kana, dengan khobar kana, akan sama dengan itu. Kemudian disebutkanlah ucapan atau kalimat al-ari 'anil awamilil lafziyati, sehingga isim-isim marfu' yang lainnya tadi, fa'il, na'ibu fa'il, isim kana maupun khobar kana, khobar inna, itu keluar dari cakupan makna mubtada ini, sehingga tidak tercampur dengan mubtada, sehingga bisa dibedakan mana mubtada dan mana yang bukan mubtada. Ini bisa difahami ya. Ini. Jadi masing-masing kata yang digunakan oleh mu'alif untuk memberikan ta'rif, memberikan definisi, itu mempunyai makna ya, tidak sekedar menyebutkan seperti itu, tapi ada maksudnya, ada maknanya, sebagaimana yang sudah dijelaskan oleh Asy-Syaikh Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala. Ini penjelasan tentang makna dari mubtada. Sebelum dilanjutkan, ada yang ditanyakan? Baik. Tidak ada, kita lanjutkan. Wal khobaru, kemudian khobar. Ya, sesudah mubtada, khobar. Ta'rifuhu, pengertiannya. Pengertian dari khobar. Huwa alismul marfu'u. Dia adalah isim yang marfu'. Ya. Kalau disebut di sini, sama dengan yang lainnya kan. Wa fi hadainil wasfaini syaraka jami'al asma'il marfu'ati. Dan dalam dua sifat ini, isim marfu', tadi isim ya, makna isim apa? Yang fi'il dan harf tidak termasuk. Kemudian makna marfu' apa? Yang mansub dan yang majrur juga tidak termasuk. Jadi yang isim dan dia marfu'. Ya. Pada dua sifat ini, maka bersama-sama dengan isim marfu' yang lainnya, yakni al-mubtada'i, al-mubtada'a, wal fa'ila wa naibal fa'ili wa khobara inna wasmakana. Ya. Sebagaimana isim-isim marfu' yang lainnya, yaitu mubtada, fa'il, naibu fa'il, khobar inna, dan isim kana. Ini kalau hanya disebut dengan isim marfu' saja. Ya. Kemudian ditambahkan oleh musannif tentang ta'rif khobar tadi, wa qawluhu al-musnadu ilaihi. Jadi huwa al-ismul marfu'u al-musnadu ilaihi. Ya, ucapan ini al-musnadu ilaihi, yakni alladhi yusnadu ilal mubtada'i. Yakni isim marfu' yang disandarkan pada mubtada'. Ya, khobar adalah isim marfu' yang disandarkan pada mubtada'. Ya, wa hadzal qaidu liyukhrija baqiyatal marfu'ati. Dan syarat ini, al-musnadu ilaihi, ini syarat ini untuk mengeluarkan apa sisa-sisa isim marfu' yang lainnya, atau untuk mengeluarkan isim-isim marfu' yang selain dari khobar ini. Limada, kenapa? Li'anal mubtada'a 'arin 'anil awamil lafdhiyyati. Karena mubtada itu lepas, terbebas dari amil-amil lafzi, ghairu mustanadin ila syai'in, yang tidak disandarkan pada sesuatu. Wal khabaru musnadun ila mubtada'i. Adapun khabar itu disandarkan pada mubtada. Wa ghairu mubtada'i aidan kal fa'ili musnadun ila fi'li. Dan yang selain mubtada itu juga demikian, disandarkan pada sesuatu yang lain. Kal fa'ili, sebagaimana fa'il, musnadun ilal fi'li. Fa'il itu disandarkan dengan fi'il. Fa'il disandarkan dengan fi'il. Naibu fa'il juga demikian, disandarkan pada fi'il. Ya. Kemudian khobar inna, ya, disandarkan terkait dengan inna. Ismu kana juga demikian, terkait dengan kana. Adapun khobar, dia disandarkan pada mubtada tersebut. Kalau mubtadanya sendiri, itu tidak disandarkan pada sesuatu. Jadi mubtada tadi ibtida ya, permulaan, tidak terkait dengan yang lain, tetapi dia justru memiliki sesuatu yang dikaitkan padanya, yaitu khobar ini. Sehingga di sini tadi pengertian khobar adalah ism marfu, alismul marfu'u al musnadu ilaihi, untuk mengeluarkan ya, isim-isim marfu yang lainnya ini. Misaluhu, contoh, Zaidun qa'imun, Zaidun mubtada'un, li'annahu ismun marfu'un. Zaidun ini mubtada' karena dia itu isim yang marfu', 'arin 'anil awamil lafdhiyyati, yang lepas dari amil-amil lafdhi. Qa'imun khabarul mubtada'i. Qa'imun ini sebagai khabar dari mubtada', li'annahu ismun marfu'un musnadun ilal mubtada'i. Karena qa'imun di sini adalah isim yang marfu' yang disandarkan pada mubtada' tersebut. Qa'imun disandarkan, dikaitkan dengan Zaidun tersebut. Ini, maka dia menjadi khobarnya. Naqulu fil i'rabi, kita katakan pada i'rabnya, Zaidun mubtada'un, marfu'un bil ibtida'i. Zaidun adalah mubtada', marfu' dengan sebab ibtida'. Ya, dengan sebab dia ada di permulaan, ibtida'. Wa alamatu raf'ihi, tanda raf'nya, dhammatun zahiratun fi akhirih, adalah dhammah yang tampak pada huruf akhirnya. Qa'imun, khobarul mubtada'i, marfu'un. Qa'imun, ini khobar dari mubtada'. Dia marfu'. Ya, bil mubtada'i, dengan sebab mubtada tadi. Ya, artinya dengan sebab dia menjadi khobar dari mubtada tadi. Wa alamatu raf'ihi dhammatun zahiratun fi akhirih. Tanda raf'nya adalah dhammah yang tampak pada huruf akhirnya. Idzan, jadi al mubtada'u marfu'un bil ibtida'i. Mubtada itu marfu' dengan sebab ibtida'. Amil maknawi, ibtida'. Ini. Wal khabaru marfu'un bil mubtada'i. Dan khabar itu marfu' dengan sebab mubtada. Ya. Ini. Jadi mubtada marfu' dengan sebab apa? Ibtida. Keadaan dia berada di permulaan. Itu makna dari ibtida. Jadi mubtada itu marfu'nya dengan sebab itu, ibtida. Keadaan dia berada di permulaan kalimat. Kemudian khabar itu marfu' dengan sebab tadi dia disandarkan pada mubtada tadi. Ini. Hadza huwa as-sahihu. Inilah dia yang benar. Demikian. Ini. Jadi sebabnya marfu' mubtada adalah ibtida, kemudian sebabnya marfu'nya khabar adalah mubtada tersebut. Ini. Misalun akharu, contoh yang lain. Az-Zaidani qa'imani. Az-Zaidani musanna, ini musanna, dua Zaid. Kemudian marfu'un bil alifi, marfu' dengan alif, niyabatan 'ani dhammati sebagai ganti dari dhammah. Wa nunu iwadun 'ani tanwini, nunnya Zaid az-Zaidani, nun yang akhir itu sebagai ganti dari tanwin fil ismil mufradi pada isim yang mufrad. Ya, kalau isim mufradnya dengan tanwin Zaidun, ketika dibentuk musanna tanwinnya diganti dengan nun, ya, menjadi az-Zaidani. Ini. Kemudian qa'imani khabarul mubtada'i, marfu'un bil mubtada'i. Qa'imani ini khabar dari mubtada, marfu' dengan sebab mubtada tadi. Yang menyebabkan dia marfu' apa? Karena dia terkait dengan mubtada tadi. Ya. Wa alamatu raf'ihi al-alifu, tanda raf'nya dengan alif, niyabatan 'anil dhammati sebagai ganti dari dhammah, li'annahu musanna, karena dia itu musanna. Wa nunu iwadun 'ani tanwini fil ismil mufradi, nunnya adalah sebagai ganti dari tanwin pada isim mufrad. Contoh yang lain. Az-Zaiduna qa'imuna. Az-Zaiduna mubtada'un marfu'un bil ibtida'i. Az-Zaiduna ini mubtada' marfu' dengan sebab ibtida'. Wa 'alamatu raf'ihi al-wawu niyabatan 'anil dhammati. Tanda rafa'nya wawu sebagai ganti dari dhammah. Kenapa? Li'annahu jam'u mudzakkarin salimun, karena dia itu jamak mudzakkar salim. Ya, rafa'nya dengan wawu, az-zaiduna ini. Kemudian qa'imuna khabarul mubtada'i, ini sebagai khabar dari mubtada marfu'un bil ibtida'i, marfu' dengan sebab mubtada tadi. Wa 'alamatu raf'ihi al-wawu, tanda rafa'nya dengan wawu niyabatan 'anil dhammati sebagai ganti dari dhammah, li'annahu jam'u mudzakkarin salimun, karena dia adalah jamak mudzakkar salim. Wa nunu iwadun 'ani tanwini fil ismil mufradi, kemudian nunnya sebagai ganti dari tanwin pada isim mufrad. Contoh lagi. Zaidun akhuka. Zaidun mubtada'un marfu'un bil ibtida'i. Ini mubtada' marfu' dengan sebab ibtida'. Wa 'alamatu raf'ihi dhammatun zahiratun 'ala akhirih. Tanda rafa'nya dengan dhammah yang tampak pada huruf akhirnya. Akhuka, akhu khabarul mubtada'i. Ini khabar dari mubtada' marfu'un bil mubtada'i, marfu' dengan sebab mubtada' tadi. Wa 'alamatu raf'ihi al-wawu, tanda rafa'nya dengan wawu niyabatan 'anil dhammati sebagai ganti dari dhammah, li'annahu minal asma'il khamsati, karena dia termasuk dari isim-isim yang lima. Ya, rafa'nya dengan wawu, akhuka ini. Wa huwa mudhafun, dan dia itu mudhaf. Akhu di sini mudhaf. Wal kafu mudhafun ilaihi, kaf adalah mudhaf ilahnya. Mabniyatun al fathi, kaf itu mabni dengan fathah, fi mahalli jarrin pada tempat jar. Karena sebagai mudhaf ilaih, maka dia dikatakan fi mahalli jarrin. Ya, mabniyah dengan fathah. Ya, ini. Contoh lagi. Al-muslimatu qanitatun. Ya. Perempuan-perempuan muslimah itu qanitatun, ya, tunduk. Al-muslimatu mubtada'un marfu'un bil ibtida'i. Al-muslimatu mubtada marfu' dengan sebab ibtida'. Wa 'alamatu raf'ihi dhammatun zahiratun fi akhirih. Tanda rafa'nya dengan dhammah yang tampak pada huruf akhirnya. Wa qanitatun khabarul mubtada'i marfu'un bil mubtada'i. Qanitatun adalah khabar dari mubtada, dia marfu' dengan sebab mubtada tersebut. Ini beberapa contoh, ya, i'rab ataupun penjelasan tentang mubtada dan khabar tadi sesuai yang disebutkan oleh muallif dan juga dijelaskan oleh Syekh rahimahumullah taala. Ada yang ditanyakan sebelumnya? Kita tambah sedikit atau baik. Sebenarnya untuk yang berikutnya ini lebih banyak ke penjelasan i'rab, ya. Baik. Tentang mubtada yang berupa dhamir atau mudmar. Kita baca, ya. Tsumma qala al-mu'allif rahimahullahu, kemudian mu'allif mengatakan rahimahullah, al-mubtada'u qismani, mubtada itu ada dua macam, zahirun wa mudmarun, yaitu zahir dan mudmar. Fadzahiru ma taqaddama dzikruhu, yang zahir itu sebagaimana yang sudah terdahulu penyebutannya, sudah disebutkan sebelumnya, seperti Zaidun qa'imun, az-zaidani qa'imani, az-zaiduna qa'imuna. Hadza adh-dhahir, inilah yang zahir, yaitu mubtada yang zahir seperti itu. Wal mudmaru 12, adapun yang mudmar ada 12, yakni ana wa nahnu wa anta wa anti wa antuma wa antum wa antunna wa huwa wa hiya wa huma wa hum wa hunna. Dijelaskan masing-masing oleh Syekh. Ana al-mutakallim wahdaha. Ana al-mutakallimu wahdahu. Oh, atau ini li, ya, ada lamnya. Lil mutakallimi wahdahu. Ana untuk lil mutakallimi wahdahu. Ana untuk mutakallim sendirian. Nahnu lil mutakallimi al-mufradi wal jama'ati. Nahnu untuk mutakallim satu orang dan jamaah. Au lil mu'azzimi nafsahu, atau untuk orang yang mengagungkan dirinya. Ini. Kemudian anta lil mukhatabil mudzakkari, anta untuk mukhatab mudzakkar. Faham, ya, maknanya mukhatab yang diajak bicara, mudzakkar laki-laki. Kemudian anti lil mukhatabatil muannatsati, untuk perempuannya. Kemudian antuma lil musanna, untuk dua orang, min mudzakkarin au musanna au muannatsin, untuk baik laki-laki maupun perempuan. Antum li jama'atiz dzukuril mukhatabina, antum untuk jamak laki-laki mukhatab. Kemudian antunna li jama'atil innathi al mukhatibati. Mukhatabati, afwan. Antunna untuk jamak muannats mukhatabat, yang diajak bicara, orang kedua. Kemudian wahwa lil mudzakkaril ghaibi, huwa untuk mudzakkar ghaib, orang ketiga. Laki-laki, wahia lil muannatsatil ghaibati, orang ketiga perempuan. Wahuma lil musanna al ghaibi, untuk musanna dua orang ghaib, min mudzakkarin aw muannatsin, baik laki-laki maupun perempuan. Wahum li jama'atil dzukuril ghaibina, hum untuk jamak mudzakkar ghaib. Kemudian wahunna li jama'atil inatsi al ghaibati, untuk jamak muannats ghaib. Idzan al-mutmaru 12. Jadi mutmar ada 12. Mad dalilu, apa dalilnya? At-tatabbu' wal istiqra'u. Tatabbu' dan istiqra'. Fa inna ulama al-lughatil arabiyyati tatabba'u ad-dhamaira. Karena sungguh para ulama bahasa Arab, mereka memeriksa dengan teliti dengan seksama dhamir-dhamir allati taqa'u 'alal mubtada'i, yang terletak sebagai mubtada. Dhamir-dhamir yang terletak pada mubtada. Fawajaduha la takhruju anithnai asyara dhamiran. Lalu mereka mendapati bahwasanya dhamir-dhamir itu yang letaknya sebagai mubtada tidak keluar dari 12 dhamir ini. Qala nahwu. Contoh. Ana qa'imun. Ana mubtada'un mabniyun ala sukuni. Ana mubtada mabni dengan sukun. Fi mahali raf'in bil ibtida'i. Pada tempat rafa' dengan sebab ibtida'. Qa'imun khobarul mubtada'i marfu'un bil mubtada'i. Khobar dari mubtada marfu' dengan sebab mubtada. Wa alamatu raf'ihi dhammatun zahiratun fi akhirhi. Tanda rafa'nya dengan dhammah yang tampak pada huruf akhirnya. Baik. Nahnu qa'imuna. Nahnu mubtada'un mabniyun ala dhammi. Mubtada mabni dengan dhammah fi mahali raf'in bil ibtida'i, pada tempat rafa' dengan sebab ibtida'. Qa'imuna khabarul mubtada'i marfu'un bil mubtada'i. Qa'imuna ini khabar dari mubtada' marfu' dengan sebab mubtada'. Wa alamatu raf'ihi al wawu niyabatan 'ani dhammati, tanda rafa'nya dengan wawu sebagai ganti dari dhammah. Li'annahu jam'u mudzakkarin salimun, karena dia itu jamak mudzakkar salim. Wa nunu iwadun 'ala tanwini fil ismil mufradi, nunnya adalah pengganti dari tanwin pada isim mufrad. Tayyib. Qala al-mu'allifu wa ma asbaha dzalika, kemudian mu'alif menyatakan wa ma asbaha dzalika, dan apa yang serupa dengan itu. Pada contoh mubtada yang berupa mubmar hanya disebutkan dua contoh, yaitu ana qa'imun, kemudian nahnu qa'imuna, kemudian mu'alif menyebutkan wa ma asbaha dzalika. Wa ma alladhi yabqa 'indana, dan apa yang tersisa di pada kita yang disebutkan tadi apa? Ana qa'imun, nahnu qa'imun, yang tersisa asyaratun, ada 10. Baik. Dibaca ya. Ini penjelasan tentang ataupun contoh mubtada yang berupa dhamir atau mudmar, kemudian dijelaskan i'rabnya oleh Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala. Di kan ada ini ya. Tolong dibaca dulu, dilanjutkan ya. Dan juga pada pembahasan berikutnya, tatribun 'alal i'rabi, latihan mengi'rab, itu juga sama sebenarnya dengan ini. Pada intinya sama, tapi mungkin pembahas atau cara pembahasannya mungkin yang sedikit berbeda, tapi sebenarnya sama. Jadi kelanjutan dari ini untuk dilanjutkan sendiri dulu, masing-masing di rumah baca dulu, nanti mungkin untuk pada pertemuan berikutnya kita lanjutkan pembahasan bersama-sama. Ini ya, alafu minkum, mungkin untuk malam ini dulu. Jadi itu tugasnya di rumah ya. Sebelum nanti melanjut pada jenis-jenis khobar. Jadi ini masih mubtada'nya dulu. Wallahu a'lam, alafu minkum, kekurangannya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah.